Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ta'lim kita, dan insya Allah kita akan melanjutkan apa yang pernah kita sampaikan di waktu siang, masalah berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk berbuat ihsan. Dan ihsan itu, yang pertama ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mal ihsan, an ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa inna yarak. Kemudian juga ihsan yang kedua, ihsan kepada sesama manusia. Kita hidup di dunia ini bukanlah sendirian. Ada tetangga, ada juga teman sejawat, ada saudara, ada orang tua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita agar kita ihsan kepada semua ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat kebaikan. Yang sudah kita bahas tadi siang. Kemudian wabidul qurba, saudara-saudara kita yang dekat, paman kita, bibit kita. Wal yatama, demikian pula juga anak yatim. Selanjutnya kepada wal masakin, orang-orang miskin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan, wa ammasaila fala tanhar. Adapun para peminta-minta, para pengemis, janganlah kamu bentak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sabar, hidup dengan ahli sufah, orang-orang yang tinggal di masjid yang tidak memiliki rumah. Wasbir nafsaka ma'an nadzina ja'ala rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuridu wajha wa la ta'du 'ainaka annahum turidu zinatal hayatid dunya. Dan sabarlah dirimu dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan sore yang mengharapkan wajahnya. Wa la ta'du 'ainaka annahum, jangan kamu palingkan pandangan kamu kepada dia, kepada mereka, untuk menginginkan dunia. Nabi kita disuruh sabar dengan mereka. Bahkan Nabi kita tidak malu, tidak enggan untuk berjalan bersama para masakin. Orang-orang masakin mungkin di pandangan kita rendah, tetapi pandangan Allah bisa jadi lebih baik daripada kita. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa masakin, orang-orang yang masakin itu masuk surga lebih dahulu daripada orang yang kaya dengan jarak berapa tahun? 500 tahun. Karena orang kaya masih dihisab dari mana mendapatkan harta, kemana dibelanjakan. Ada orang yang gak punya, ya sudah, enggak ada yang dihisab, segera masuk dalam surga. Demikian pula nanti kita menyebutkan bahwa ternyata kebanyakan orang-orang yang masuk surga itu adalah masakin. Jadi jangan kita meremehkan mereka, ya kita sabar dengan mereka. Dan juga hendaknya kita ihsan dengan memberikan apa yang kita miliki. sehingga Rasulullah mengatakan tentang zakat diberikan kepada orang miskin salah satunya. Ada 8 asnaf yang mendapatkan bagian zakat, salah satunya orang miskin. Kalau zakat fitrah khusus untuk orang-orang masakin. Kalau ada ghanimah juga demikian, orang miskin mendapatkan. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'an lahu khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wa liyatama wa masakin ghanimah. Ada faid juga demikian. Ma atallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa lirrasuli wa lidzil qurba wa liyatama wa masakin. Faid yaitu harta yang didapatkan dari orang kufar tanpa harus berperang, itu namanya faid. Jadi zakat, faid, ghanimah dan juga sedekah-sedekah kita berikan kepada orang-orang miskin. Ini bentuk ihsan kita kepada para masakin. Kemudian ihsan kepada wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Bagaimana di Islam ini sangat dihormati hak tetangga. Beda mungkin dengan yang lain yang tidak memperhatikan hak-hak tetangga kita. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Dengan ucapan kita yang sopan, dengan perbuatan kita, kalau mungkin tetangga itu sakit, ya kita menjenguknya. Kalau tetangga kita butuh tenaga, mungkin pengen bangun rumah, butuh tenaga, kita membantunya. Mungkin ada hajatan, pengen nikahkan anaknya, kita membantunya. Ini bentuk-bentuk ihsan kepada tetangga. Dan jangan kita menyakiti tetangga. Rasulullah mengatakan, "Wallahi la yu'min." Demi Allah, tidak beriman. Siapa mereka itu? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'ibahu. Yang mana tetangganya tidak merasa aman dari tetangganya. Selalu mengganggu. Mungkin mengganggu dengan suara yang keras. Kadang-kadang kalau kita bermasyarakat, tetangga kita nyetel musik dengan keras. Sampai-sampai getar ya, rumah kaca saking kerasnya. Atau mungkin menyakiti tetangga dengan kita membuang ya, sampah depan rumahnya. Atau kita himpitkan, kita pepet bangunannya dan bangunan kita. Ini bentuk-bentuk tidak ihsan kepada tetangga. Dan juga Rasulullah mengingatkan kepada para kaum wanita, ya nisa'ul muslimat la tahqiranna jaratun min jaratiha. Wahai wanita-wanita muslimat, jangan meremehkan tetangga, tetangga yang lainnya. Walau tersna sah, meskipun masih sedikit ya tulang yang ada dagingnya. Walaupun sedikit kita ada apa, ya jangan lupa tangga mendapatkannya. Bahkan perintahkan kalau masak hendaknya diperbanyak maroknya, kuahnya, untuk bisa dibagikan dengan tangganya. Ini bentuk-bentuk ihsan. Bahkan sampai Nabi kita mengatakan, senantiasa Jibril terus menasihati untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai saya beliau mengatakan, "Dzanantu annahu sayawarisu." Dikira tetangga itu akan mewarisi. Dan juga Rasulullah mencela orang yang berzina. Kalau berzina dengan orang jauh, dengan tetangga, kecamannya sangat kepada tetangga. Ya, karena apa? Karena lebih menyakiti yang mungkin di sampingnya, bisa membantunya. Ya, yang sebetulnya baik-baik ternyata khianat, menzinai istri tetangganya. Kemudian selanjutnya ihsan kepada wal jari bil qurba wal jari bin nabi wa sahibi bil jambi, dan teman sejawat. Kita punya teman sama muslim, juga ada haknya. Rasulullah mengatakan hakul muslim al muslim khamsun, haknya muslim dan muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam, membalas salamnya. Wa'itul marid, dan juga menjenguk kalau sakit. Wa'tiba'un janais, mengikuti jenazahnya. Wa ijabud da'wah, dan memenuhi undangannya. Dan juga Asyidul Anatis dan juga menjawab ketika ada orang yang bersin. Kalau ada teman kita salam, kita sambut dengan waalaikumsalam. Bahkan kalau bisa dengan cara yang lebih baik. Dan ini merupakan banyak keluhan sebagian manusia dengan sebagian ikhwan yang tidak mungkin mengerti hak-hak dengan tetangganya. Ya. Kadang lewat wala sapa, wala kalam, wala salam. Tidak benar seperti ini. Kalau mungkin dia orang awam, ya kadang-kadang orang awam kita assalamualaikum, jawaban yang nggih, monggo, begitu. Ya, kalau mungkin seperti itu menerima kita menyapa. Kalau mungkin sudah paham, ya lama makan paham, mengucapkan salam kepada mereka. Tidak diam seakan-akan juga tidak mengerti. Karena bentuk salam itu merupakan bentuk mahabbah. Orang senang minimal diperhatikan, ini mau salam. Ya, itu beda sekali kalau kita hidup masyarakat, orang enggak mau tahu tangganya dan untuk salam sangat sangat beda. Sehingga dengan menebarkan salam menimbulkan kecintaan. Ini benar sabda Rasulullah salam. Dan juga menjenguk jika sakit. Ya, kita jenguk, kita doakan. Ya, kita hibur, bukan kita takut-takuti. Ya, mungkin tangganya kemarin sakit, mati. Kemudian diceritakan, masya Allah, kemarin tanggaku juga demikian, sakit seperti kamu. Ya, mati nggak karu-karuan, nggak enak rasanya. Ya. Akhirnya bagaimana? Menjadi tambah mungkin langsung jantungnya, ya nggak tenang. Ya, kami dapatkan seperti ini. Ya, kalau mungkin kita di masyarakat di kota, ya, di Magetan, itu enggak terlalu. Tapi kalau di gunung itu, ya, hewan kita yang di gunung, kalau mungkin ada yang sakit, walaupun ke kota yang lainnya, yang menjenguk itu bermobil-mobil, sampai 23 mobil, ya, menjenguk itu. Dikira orang mau demo, ya, ternyata itu menjenguk orang sakit, saking banyaknya, itu di masyarakat sampai-sampai masih terus melekat demikian. Demikian pula juga mengikuti jenazah. Kalau kita melihat saudara kita meninggal dunia, kita ikuti, kita upayakan untuk menyertai ke kuburan. Karena yang demikian ini di masyarakat kota sudah menipis. Kalau di desa masih orang mengikuti sampai kuburan. Tapi kalau di kota orang sudah, ya mungkin sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan yang lainnya, sehingga minim sekali yang ikut jenazah itu. Mungkin yang mikul sama berapa orang saja. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti jenazah. Selanjutnya juga tasmiyatul atis. Ketika saudara kita mengucapkan ketika bersin alhamdulillah, kita jawab ya alhamdulillah. Kalau bersin tidak mengucapkan, dijawab enggak? Ya, tidak perlu dijawab. Ini di antara hak-hak muslim dan yang lainnya, teman sejawat. Demikian pula juga wabni stabil, orang yang safar kita berikan, karena orang yang safar ini ibnu stabil mendapatkan bagian, ya, dari zakat, mendapatkan bagian mereka. Dan juga kalau kita diminta menunjukkan jalan, ditunjukkan, ya, jangan sudah jauh atau jalan kita bohong sekalian, ditunjukkan jalannya. Selanjutnya kepada budak-budak, ya, budak sekarang tidak ada, tetapi dengan budak pun yang mungkin kita anggap rendah, Islam menganjurkan untuk berbuat baik pada budak. Jangan dibayangkan Islam itu, ya, agamanya ngeri, ada perbudakan. Islam sangat, ya, menghormati para budak-budak. Sehingga ketika di awal, ya, kalau mendapatkan budak itu dapatkan kalau perang. Jadi perang, ketika kalah masuk Islam enggak mau, ya sudah. Kalau mau masuk Islam sudah langsung merdeka. Tapi kalau enggak mau, dijadikan budak. Nanti ditunggu, kalau beriman, ya sudah. Beriman nanti untuk sarana-sarana kafarah. Orang yang sumpah kafarahnya apa? Salah satunya dengan fit. Ini budak diperdekakan. Kalau orang yang zihar, ya demikian. Yaitu mengatakan kepada istrinya, punggungmu bagiku seperti punggung ibuku. Di dalam masa jahiliyah sudah enggak dijima sama sekali. Maka dalam Islam dibatasi sampai 4 bulan. Pengen terus pengen enggak. Kalau terus ya sudah diterapkan. Jangan dibikin wanita itu terkatung-katung. Kalau misalnya pengen kembali, apakah farohnya? Yaitu budak diantaranya. Orang yang jima di siang hari Ramadan, budak lagi. Orang yang bunuh orang juga demikian. Jadi Islam itu berupaya untuk terus mereka ini lepas dari kebudakan, tidak mempertahankan kebudakan. Kalau mereka ini minta untuk merdeka, pengen mukatabah, juga demikian, dipersilahkan. Wahai tuan, saya pengen merdeka, saya menebus berapa? Ya sudah, diberikan. Anas ini pernah dimarahi sama Umar. Ketika budaknya pengen merdeka, tidak dikasih, dimarahi sama Umar. Ya, ini Islam. Dan kalau kita berbuat aniaya, sampai memukuli, dan Nabi suruh melepaskan dari perbudakan, tidak di ini terus dipertahankan demikian. Nabi pun juga berpesan sebelum meninggal dunia, ingat para budak-budak. Ini untuk menunjukkan bagaimana Islam tidak seperti yaitu gambaran orang-orang kafir, budak itu sengsara, budak itu terus dipertahankan, tidak terus dimudahkan, dan juga tidak diperkerjakan seperti binatang. Kerja tanpa makan, tidak. Terus dikasih makan, dikasih pakaian, demikian. Itulah budak dalam agama ini. Ikhwani a'azani wa azakumullah, demikian ihsan kepada berbagai jenis kalangan manusia yang mungkin orang tua, mungkin tetangga, mungkin yaitu orang miskin, anak yatim, budak, teman sejawat. Islam menganjurkan berbuat ihsan. Dan yang terakhir yaitu ihsan kepada makhluk-makhluk di bawah kita, yaitu kepada binatang-binatang. Sekarang ini muncul orang-orang yang mencintai binatang, sehingga ada undang-undang untuk binatang, pencinta alam, pencinta lingkungan hidup, dan sebagainya. Padahal Islam jauh-jauh sudah mengajarkan demikian. Bukan orang-orang sekarang ini saja, mungkin dari Eropa atau dari orang Indonesia ingin menampakkan cinta lingkungan, dipertahankan lingkungan, mencintai alam. Islam demikian. Ya. Sehingga sekarang ini ada undang-undang perlindungan binatang-binatang. Ya, sampai-sampai, ya kalau di Jawa itu ada Jalak Bali. Kalau burung itu lahir, itu membutuhkan akte kelahiran, seperti manusia. Ya. Kalau enggak punya akte, ditangkap polisi itu, ya. Akan dirampas. Islam sudah jauh-jauh hari mengajari demikian. Siapa yang berbuat baik kepada binatang dapat pahala. Dijelaskan hadis Abi Hurairah, akhrajah Bukhari Muslim, bainama rajulun yamshi bitariqin istadda'anil aqas. Ketika ada seorang laki-laki berjalan di satu jalan, dia tertimpa kehausan. Fawajata bi'ran fanazala fiha fasariba tsumma kharaj. Ketika itu berjalan mendapatkan sumur, langsung turun minum kemudian keluar. Ketika keluar faida kalbun yalhas da'u tsara. Ketika keluar ada anjing dalam keadaan juga kehausan seperti dia. Kehausan menjilat-jilat tanah. Para ini mengatakan laqad balagha hadzal kalb mithla ma balagha bi. Sungguh anjing ini telah tertimpa kehausan, seperti aku juga demikian. Maka orang ini, karena kasihan kepada anjing ini, masalah. Fana zala bi'ron, famal akhufahu, famsaka bifihi, fasakal kalab. Maka orang ini turun lagi ke sumur, kemudian mengambil untuk apa? Karena enggak ada embernya, maka khufnya dilepas untuk dipenuhi air. Dia naik sambil dipegangi khufnya itu dengan mulutnya. Sesampainya di atas, diberikan kepada anjing ini. Maka dengan perbuatan yang baik seperti ini, fasyakarallahu lahu wa ghafarallah. Allah berterima kasih kepada hamba seperti ini dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, para sahabat heran. Qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil ba'im ajran. Apakah kita ketika berbuat baik kepada binatang itu ada pahalanya? Apa kata Nabi? Fi kulli Ya. Kabitin rot batin ajar. Di setiap yang memiliki nyawa kita berbuat baik itu ada pahalanya. Jadi kita bisa melihat binatang-binatang sekitar kita banyak sekali. Hendaknya kita berbuat ihsan kepada binatang-binatang itu. Kalau kita mengazabnya, maka juga dapat dosa. Jangan dikira enggak ada dosanya, ada dosanya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Ibnu Umar, "Uzibat imra'atun fi hirra, sajanatha hatta matat." Seorang perempuan masuk neraka. Kenapa? Gara-gara ini masalah kucing. Kucingnya dikurung sampai mati. Lahiyat amatha wala sakatha ilaha basatha. Tidak mau ngasih makan, tidak mau ngasih minum ketika dia mengurungnya. Walahiyat arakatha takul khasas al-ar. Dia tidak membiarkan. Kalau dia tidak mampu ngasih makan, kenapa tidak dibiarkan dia nyari makan sendiri? Jadi biarkan dalam kurungan. Terus ya tidak dikasih makan, kasih minum. Juga tidak dilepaskan, biar nyari sendiri. Yang akhirnya dengan perbuatan itu masuk neraka. Jadi bukan hanya kita saja, sama binatang kalau kita jelek ada adabnya. Demikian pula ya, Ibnu Umar marra ala qaumin nasabu dajajah. Ibnu Umar itu pernah melewati orang menjadikan ayam itu sebagai sasaran tembakan. Maka Ibnu Umar marah, man fa'ala hadza? Siapa yang berbuat seperti ini? An Rasulullah sallam la'ana man fa'ala hadza. Sebenarnya Rasulullah melaknat orang yang berbuat demikian. Mungkin menganggap orang ngomong binatang saja, ternyata dia demikian. Enggak boleh. Dan termasuk orang-orang yang suka menyabung ayam, ya. Apalagi dijudikan, nanti kalau kalah dapat berapa. Ini sudah berbuatnya haram seperti ini. Ya, kita disuruh berbuat baik kepada binatang. Nah, kalau sebaliknya, kalau binatang itu berbuat buruk pada kita bagaimana? Boleh enggak dibunuh? Ya, boleh. Mungkin kita digigit semut. Ya sudah, kita yang gigit itu mungkin saking kencangnya kita enggak kuat, kita matikan. Seperti ini tidak mengapa. Yang yudhi yang mengganggu kita. Rasulullah SAW pernah ini melewati desa semut. Kunna ma Rasulullah marra bi qaryatin namlah. Kami bersama Nabi melewati desa semut, terkotor, terbakar. Maka Rasulullah ya marah ini. La yambaghi li basarin ayu aziba binar la rabbun nar. Tidak sepantasnya seorang manusia mengazab dengan api kecuali Tuhannya api. Jadi kalau mungkin ada binatang yang satu mengganggu kita, jangan satu kampung dibinasakan. Cukup yang mengganggu saja. Dan juga dengan hadis ini sebagian para ulama melarang kita. Jadi kalau mungkin kita menghalau nyamuk-nyamuk itu menggunakan listrik, itu juga ulama melarang. Dan menyakiti seperti itu. Dalam pesan demikian ini. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah bercerita. Beliau saat itu lagi di bawah pohon, menyaksikan semut. Ada semut satu mendekati beliau, ternyata di sini itu ada sayap. Maka semut ini pun pergi. Ternyata ini di amat-amat Isam Ibnu Qayyim memanggil temannya. Ya, manggil temannya kemudian banyak. Akhirnya gotong royong ngambil apa ini sayap tadi. Ketika mau dibawa diangkat sama Ibnu Qayyim. Sudah bubar, pergi semuanya. Kemudian taruh lagi. Tadi yang pertama tadi masih mencari-cari, ketemu lagi. Nah, ini yang tadi. Maka mencari teman-temannya lagi. Balik lagi semut-semut itu, tapi enggak sebanyak tadi. Kemudian sebelum semut tadi sampai diangkat lagi. Ya. Akhirnya semut itu pun yang tadi ya kembali. Kemudian Ibnu Qayyim menaruh lagi sayapnya. Semut itu pun akhirnya mencari teman-temannya. Tapi cuma tinggal sekitar 7 ekor semut. Diangkat lagi sama Ibnu Qayyim. Rahimahullah. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata semut yang satu tadi yang memberitahu ada sayap, kemudian hilang lagi. Akhirnya semut yang lain pada marah. Maka semut yang satu tadi diapakan? Yaitu dikeroyok teman-temannya, ya, sampai dipatahkan kepalanya. Sampai seperti itu keadaannya. Maka melihat itu, Ibnu Qayyim menyesal dan melaporkan kepada Ibnu Taimiyah dengan perbuatannya ini. Dia menyesal, kenapa lo seperti ini, gitu ya. Di sini ada pelajaran bagaimanakah jeleknya dusta. Di kalangan binatang itu dusta saja bagaimana? Buruk, apalagi kalau manusia. Ini pengalaman Ibnu Qayyim dengan seekor semut. Selanjutnya, kalau kita punya binatang, kita pengen memperkerjakan. Mungkin ada memiliki kuda untuk dokar, ya, kalau di Jawa, kalau di sini mungkin ada dokar, ya. Mungkin ada unta untuk bekerja, ada sapi untuk menjaga sawah. Maka hendaknya kita ketika memperkerjakannya, jangan melampaui batas. Jangan kita kira, ah, binatang saja, biar saja. Tidak. Suatu saat disebutkan dalam surah Musnad, ya, ada seekor unta lari mendekati Nabi dalam keadaan terseok-seok, ya, kemudian menangis di depan Nabi unta ini. Maka sama Nabi dielus-elus. Kemudian Nabi mengatakan, "Man sahib hadzal jamal?" Siapa yang punya unta ini? Kemudian datanglah seorang pemuda dari Ansar. "Wahai Nabi, itu milikku." Nabi menegur, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, yang Allah telah menjadikan kamu bisa menguasai binatang ini. Innahu syaka ilayya. Unta ini mengeluh kepadaku. Innaka tujiuhu wa tu'ibuhu. Engkau bikin dia lapar, engkau bikin unta ini capek. Maka dia akan berbuat baik dengan apa? Bertakwa, takut dengan entah seperti ini." Ya, ini kalau kita mengerjakan, jangan melampaui batas. Demikian baiknya Islam ini. Rasulullah menegur kepada orang Ansar ini, "Kenapa suruh bekerja saya berat-berat? Kasih makan, kemudian kerja. Kalau nggak berat sudah beristirahat, kasih makan." Begitu. Jangan terus, yaitu dipekerjakan. Dan boleh apa tidak kalau kita memukul mungkin sapi untuk berjalan atau mungkin kuda? Ya, kalau sekali tidak mengapa. Nabi pernah ada seekor unta berjalan, ada sahabat, ya, jalannya kok pelan-pelan di sebelah. Kalau sekedar seperti ini tidak mengapa. Ikhwani a'azani wa'azakumullah. Kalau kita ini manusia yang memakan semua makanan. Jadi kita juga makan nabati, tumbuh-tumbuhan, juga makan hewani. Ya, kita ini manusia, semuanya mau. Kalau kita pengen binatang-binatang, maka diperintahkan. Kalau kita pengen memakannya dengan cara menyembelih dengan baik juga. Inna allaha kitabat ihsan ala kulli syai. Fa'idha qataltum fa'asan kitlah. Wajah bahtum fasa nubihah, yang wanhid syafarat tahu, wajurin jabihat tahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Maka dia kamu pengen menyembelih, ya, hendaknya menyembelih dengan baik. Kalau membunuh, membunuh yang baik. Kalau menyembelih, menyembelih yang baik. Dan hendaknya dia menajamkan besoknya. Dan hendaknya menenangkan binatangnya. Jadi jangan ketika kita menyembelih ditunjuk-tunjukkan, kamu tak sembelih ya, kamu tak sembelih ya, enggak begitu. Ya. Bahkan kalau kita mungkin lagi kurban, musim-musim kurban, kita jangan perlihatkan kepada teman-temannya, mungkin temannya disembelih depannya, ini enggak boleh seperti ini. Ya, kalau kambing mungkin enggak menangis, ya, Nah, kalau unta itu di hari raya Idul Adha menangis itu. Menangis, mengetahui sebenarnya dia akan mati. Punya perasaan unta itu ternyata. Dan juga ya, ini pengalaman yang pernah saya lihat itu di Damat. Ada orang yang beli sapi, kasihan sekali. Kalau kita mungkin di Jawa, kalau nyembelih itu pakai yang panjang begini, biar sekali kena. Dan ini nyembelih cuma ke segini. Oh, sapi itu ya, cuma gini. Menurut gini, saya kasih sapi gini. Ini apa? Geli itu mungkin apa sapinya. Dan juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Syamiri, beliau menceritakan bahwa unta itu memiliki perasaan. Unta itu binatang kalau diajak safar itu paling ingat jalan-jalan. Walaupun sudah berbulan-bulan, mungkin sekali ya, kalau ada unta di Sumatera ini berjalan, kita naik unta. Nanti sudah 2 bulan, 3 bulan, dia masih ingat jalan itu. Enggak kayak kita. Namun kita sudah menyesepakan lupa. Kalau unta punya dakiroh yang kuat masalah jalan ini. Suatu saat ada seorang punya safar, dia enggak tahu perasaan unta. Yang kecil-kecil taruh depan, yang tua taruh belakang. Sudah ini mungkin ngantuk ini untanya, dibiarkan. Yang kecil enggak tahu jalan, pokoknya jalan-jalan sampai ke Malang, enggak sampai tujuan. Sampai hampir-hampir ya, kematian, alam kematian, tersesat kemana-mana. Satu dia paham, ya mungkin ini kebalik. Akhirnya dibalik, yang gede-gede taruh depan, yang itu taruh belakang. Langsung ini, bagaimana? Menunjukkan jalan. Ini unta itu memiliki apa? Perasaan. Tapi kalau sembelih, menangis itu. Akhani a'azani wa'azakmu'ah. Kemudian kalau kita berburu juga demikian. Kalau kita ingin makan dengan cara berburu, Rasul melarang. Nahar Rasulullah al-Qadr. Cara berburunya dengan pakai ketapel. Kalau berburu pakai gunakan yang tajam, ya, gunakan yang tajam supaya cepat mati. Atau mungkin kalau kita menggunakan anjing buruan, kita mengucapkan basmalah dahulu sebelum berburu, ya, mengejarnya. Dan syaratnya anjingnya anjing yang mu'allam, yang terlatih, bukan anjing yang bodoh. Kalau anjing bodoh sudah berburu mungkin dimakan sendiri. Tapi kalau pinter, ini terlatih, ketika berburu mengambil sesuatu diberikan tuannya, bukan dimakan sendiri. Berarti ini anjing yang paham. Ya, Rasulullah melarang pakai ketapel. Kenapa? Karena ini latas itu syida, bukan untuk berburu. Bisanya cuma apa ini? Untuk sirsin, ya, mecahkan gigi dan juga takfa ani al-ain, bikin buta mata. Sehingga kalau kita ingin berburu, berburu dengan cara yang baik, ya, sehingga cepat meninggal, tidak kita menyiksa. Ikhwani a'azani wa'azakumullah. Dan dalam agama kita ini ada binatang-binatang yang dilindungi undang-undang Islam, ya, sudah ada di masa dahulu. Ada 5 binatang yang kita dilarang untuk membunuhnya. Nah, Rasulullah an qatli arba'i dawab. Rasulullah melarang untuk membunuh 4 ekor binatang. Yang pertama adalah namlah, semut. Yang kedua nahlah, tawon. Ya, bagi orang-orang yang mungkin peternak tawon atau mungkin nyari tawon dari madu, kadang-kadang masih anak-anak itu, ya, ada yang diperspot padahal masih ada anaknya di situ. Atau mungkin digodok-godok tawon, ya, ini nggak boleh seperti itu. Kemudian juga hud-hud, berhud-hud. Ini adanya saya tahu di Yaman, kalau di Indonesia belum pernah tahu namanya berhud-hud itu, nggak boleh. Dan juga asroh, berhud-hud. Demikian pula Rasulullah pernah ditanya seorang dokter, anak tabiban salah Rasulullah anidifda yaja'alha fiddawa. Ada seorang dokter tanya sama Nabi, yaitu tentang kata untuk dicampurkan nanti sebagai obat. Untuk obat dari apa? Obat dari kata. Maka Rasulullah melarang untuk membunuh kata. Maka dari hadis di sini kita dilarang membunuh apa? Lima binatang ini. Sehingga kata itu dilarang untuk dimakan karena dilarang untuk bunuh. Jadi jangan makan kata hijau. Nah, itu atau tidak sekarang juga ada pengobatan gunakan semut untuk sakit obat apa saya lupa ya. Jadi nasi semut hidup itu dimakan. Dan harganya mahal. Satu biji semut itu satu ekor harganya berapa itu? 1000 ya. 1000 untuk obat ini. Jadi apa-apa yang dilarang sama Nabi untuk dibunuh, maka jangan kita yaitu makan. Ini kaidahnya para ulama, yang dilarang dibunuh maka diharamkan untuk dimakan. Selanjutnya ini yang dilindungi. Dan di sana ada binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Rasulullah mengatakan khamsu fawasik, ada lima binatang yang fasik, yang merusak, yaitu hida'ah, walghurab, burung rajawali, ya, burung gagak, kemudian yaitu fa'rah, tikus, kemudian juga kabul akur, anjing yang galak, dan juga wafiriyatin al-hayyah, ular. Disuruh membunuhnya. Dan juga al-akrab yang ketinggalan, kerajengking. Jadi benar-benar yang bermadarat kepada kita, boleh kita membunuhnya. Dan tentunya cara membunuhnya juga dengan cara yang bukan dengan cara yang menyiksa, langsung sekali bunuh kalau kita, kalau bisa langsung mati, demikian caranya. Baik. Selanjutnya juga disebutkan dalam hadis Musyrik, amal Rasulullah SAW ayaktula al-auza. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cecak. Kenapa cecak itu dibunuh? Karena alasannya dulu cecak ini yanfah ala Ibrahim, yaitu meniup-niup kepada Nabi Ibrahim, sehingga diperintahkan untuk membunuh cecak. Bahkan dapat pahala itu membunuhnya. Jadi bukan cecak itu dibunuh karena apa? Suka mencek-mencekan orang punya rumah. Ya, ada orang bilang orang rumahnya dibilang apa? Picek-picek-picek begitu. Dan bukan mungkin dengan orang yang punya rumah, ya. Bukan itu. Alasannya jelas dalam hadis dulunya demikian. Ikhwani a'azani wa jazakumullah. Baik, demikian ihsan kita kepada binatang-binatang. Insyaallah cukup apa yang kita sampaikan dari awal, yaitu ihsan kepada Allah SWT, kemudian ihsan kepada sesama manusia, dan juga ihsan kepada binatang. Agama kita telah demikian sempurna, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ihsan dan segala sesuatu telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, mungkin dari saya sampai di sini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.